Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'a hudah salam taslimin kathira. Amma ba'd, masih kita pada pembahasan tentang at-tawqid. Ya, at-tawqid. Hah? Ada yang sudah siap dah, setoran? Belum, berarti besok ya, yang mau setoran, setoran. Ya, yang mau nyicil setorannya silakan setorkan insyaallah besok. Ya. Kita ingin menyempurnakan beberapa pembahasan yang berkait dengan tawqid. Sudah dilewatkan bahwa saya tawqid ada berapa macam? Ada dua macam. Tawqid maknawi, dan itu dibahas ya dalam kitab ini, dan yang kedua kitab apa? Tawqid lafzi, yang itu dengan apa? Mengulang lafaznya. Kalau tawqid lafzi mudah ya insyaallah ya. Tinggal mengulang lafaznya saja. Ja'a ja'a Zaidun. Maka ja'a yang pertama i'rabnya fi'lun madh mabni 'ala al-fath la mahallaha min al-i'rab. Kemudian ja'a yang kedua dengan tawqid lafzi saja. Selesai tawqid lafzi. Setelah itu fa'il. Ya ra'aitu Muhammadan Muhammadan. Ya Muhammad yang pertama, maf'ulnya yang kedua, hanya tawqid lafzi saja. Ya, yang hendak kita sempurnakan bahasanya adalah tentang tawqid apa? Ma'nawi, yaitu tawqid yang didatangkan untuk menghilangkan kemungkinan adanya lupa ataupun penggunaan majaz. Ya. Telah disebutkan lafaz-lafaz dari apa? Tawqid. Ya, bahwasanya lafaz-lafaznya ma'lumah, mahfuzah, sudah diketahui dan tinggal dihafal. An-nafas, al-ain, kullun, ajma'. Ya. Mungkin kita rincikan saja ya. Yang pertama dari tawqid ataupun lafaz tawqid ma'nawi adalah nafas dan ain. Ini dua ini yang akan kita rincikan dulu. Nafas dan apa? Ain. Dipersyaratkan pada penggunaan tawqid dengan nafas dan ain agar keduanya, nafas dan ain, ini disandarkan kepada dhamir yang kembali kepada yang ditaukidi. Contoh ya, ja'a Zaidun ainuhu. Ja'a Zaidun nafsuhu. Datang Zaid. Ya. Yeah. Iya, sendiri yang datang, bukan yang lainnya. Iya. Untuk tauqid, ja'a Zaidun apa? Nafsuhu atau ainuhu. Bukan sendirian maknanya, bukan ya. Ja'a Zaidun ainuhu. Maksudnya apa? Tauqid saja. Zaid yang benar-benar datang gitu, bukan selain Zaidnya. Ja'a Zaidun ainuhu, ja'a Zaidun nafsuhu. Di situ ya ain dan nafs ya digunakan untuk mentaukidi Zaid, dan dia ain dan nafs bergandengan dengan dhamir ha yang kembali kepada mana? Al-mu'akkad, yang ditaukidi. Dalam contoh tadi yang ditaukidi apa? Zaidun. Ja'a Zaidun ainuhu. Kalau dikasih hindun. Bagaimana? Ja'at hindun ainuha. Atau nafsuha. Faham ya? Nah, ditaukidi dengan nafas dan ain. Mufrad bisa. Muthanna bisa. Jamak bisa. Ya. Hanya saja kalau yang ditaukidi itu mufrad. Ya, lafadnya nafas mufrad. Ain mufrad. Ah, kalau yang ditaukid di musanna dan jamak, maka lafaz nafasnya dijamakkan dengan anfus, ainnya dijamakkan dengan apa? Ayun. Ja'a Zaidani anfusuhuma. Ja'a Zaidani apa? Ayunuhuma, gitu ya. Ja'a Zaiduna ayunuhum. Ya, ja'a Zaiduna anfusuhum. Paham? Jadi nafas dan ain bisa digunakan untuk mentaukidi apa? Mufrad. Bisa juga apa? Musanna dan jamak. Hanya saja kalau yang ditaukidi mufrad, maka lafaznya dengan nafas mufrad dan ain. Dengan syarat tadi disandarkan kepada dhamir yang kembali kepada yang ditaukidi. Adapun kalau yang ditaukidi itu musanna atau jamak, maka ainnya lafaznya yang lebih rajih. Ya, kalau musanna dijamakkan. Bukan dimusanakan ya, nafsahuma bukan. Boleh juga ja'a Zaidani nafsahuma dimusanakan gitu ya, dimusanakan. Tapi yang lebih rajih apa? Dijamakkan. Anfusuhuma ja'a Zaidani anfusuhuma ja'a Zaiduna anfusuhum. I'rabnya bisa? Ya coba kita belajar i'rabnya. Ja'a Zaidun nafsuhu. Ja'a fi'lun madh mabni 'alal fathi la mahallalah minal i'rab. Zaidun fa fa'il mar, Terus alamatu rafihi ad-dhamma adh-dhahiru ala akhiri. Nafsuh taukid ma'nawi. Ya, taukid ma'nawi marfu. Ya. Kalau mau dikaitkan taukid lil marfu marfu enggak apa-apa, tapi kalau langsung juga enggak mengapa. Taukid ma'nawi marfu wa alamatu rafihi ad-dhamma adh-dhahiru ala akhirihi. Dan wa huwa mudhaf. Fa huwa mudhaf. Wal ha dhamir muttasil mabni ala ad-dhammi fi mahalli jarri mudhafun mudhafun ilaih. Yang musanaknya, kalau tadi nafsu ya sama, ainuh juga sama, maknanya sama, enggak ada bedanya antara nafsu dengan ainuh. Yang musanaknya hadara al-amirani anfusuhuma, dua penguasa atau dua amir, apa amir terjemahnya yang bagus, pemimpin, dua pemimpin itu ya, dua pemimpin ya, keduanya telah hadir. Ya, dua pemimpin keduanya telah hadir, mungkin seperti itu ya. Dua pemimpin itu keduanya mungkin ya telah hadir. Ya, coba i'rabnya bagaimana? Hadara al-amirani anfusuhuma, hadara fi'lun madh mabni 'alal fathhi la mahalla la minal al-amirani setelah fi'l maka dia di'rab sebagai fa'il marfu wa 'alamatu rafihi al-amirani al-amirani. Kalau satu al-amiru, kalau dua al-amirani apa? Marfu wa 'alamatu rafihi al-alif niyabatan anid dhamma li'annahu musanna. A'yunuhuma, a'yunuhuma taukid ma'nawi. Ya, taukid lil marfu, marfu mithlu wa 'alamatu rafihi a'yunu ad-dhamma adh-dhahira 'ala akhirih. Dan dia mudhaf. Kemudian huma istilahnya apa? Dhamir muttasil mabni fi mahalli jar mudhafun ilaih. Tinggal digiaskan yang lain, yang lainnya. Hadarat, coba antum lanjutkan. Sifati dengan anfus atau ayun. Hadarat at-tabibatu, para dokter wanita itu telah hadir. Silakan ditaukid dengan anfus atau ayun. Anfusuhunna, ya, anfusuhunna. Ra'aitu, jangan. Sekarang ra'aitu. Ra'aitu at-tabibati apa? Hai, dikasih taukid. Ra'aitu at-tabibati anfusahunna. Iya, mansub. Salam tu ala tabibati apa? Anfusihinna. Karena apa? At-tabibati itu yang ditaukidi majrur dengan ala, maka taukidnya itu majrur. Jangan salah. Iya. Sekarang yang ayunnya. Hadarat at-tabibatu ayun ayunuhunna. Ra'aitu at-tabibati ayunahunna. Salam tu ala at-tabibati a'yunihinna. Bisa kan? Apa i'rabnya coba? Ra'aitu tabibati a'yunahunna. I'rabnya. Ra'aitu fi'lun wa fa'il. Ra'a fi'lun madh mabni 'ala sukun liittishalihi bidhamirin raf'in bidhamir raf'in tahrik atta dhamir muttasil mabni 'ala dhamm fi mahalli raf'in at-tabibati. Setelah fi'il fa'il apa? Maful biman subhana wa 'alamatu nasbihi apa? At-tabibati. At-tabibati. Tanda nasabnya apa? Al-kasrah niabatan anil fathah li'annahu jam'ul mu'anathis salim. Ingat, jamak mu'anathis salim nasabnya dengan apa? Kasrah. A'yunahunna. Apa itu? A'yunahunna taukid bagi at-tabibah. Taukid lil mansub, mansub mitlu. Hanya saja tanda nasabnya a'yuna apa? Al-fathah al-zahiru ala akhirihi wa huwa mudhafun, nanya mudhaf ilaih. Jadi sama-sama mansub. At-tabibat mansub karena sebagai maf'ul bih. A'yunahunna mansub sebagai apa? Taukid dari yang mansub. At-tabibat nasabnya dengan kasrah karena dia jamak muannats salim. A'yunahunna nasabnya dengan fathah karena dia jamak taksir. Udah lupa itu yang sudah lewat itu. Ya, pelajaran sudah lewat. Paham ini? Penggunaan apa dari kata dari taukid dengan apa? Ain dan nafas. Syaratnya apa? Agar ain dan nafas diidhafahkan kepada dhamir yang kembali kepada yang ditaukidi. Boleh enggak digunakan nafas dan ain untuk musanna dan jamak? Boleh. Lafaznya bagaimana? Kalau dia digunakan untuk musanna jamak yang bagus? Jamak juga. Apa jamaknya nafas? Jamaknya ain? A'yun. I'rabnya taukid ngikut kepada yang ditaukidi. Mu'akkad. Dalam hal rafa'nya, nasobnya, jarnya. Antum sudah menguasai kan tanda rafa semuanya kan, tanda nasab semuanya kan. Jangan lupa itu yang sudah lewat itu, dasar itu ya. Ah, kalau taukid dengan nafas dan ain boleh dijarkan dengan ba, boleh. Cuma hadhar al-amir binafsi boleh. Boleh hadhar al-amiru nafsuhu, boleh juga hadhar al-amir binafsi kasih ba boleh dijarkan dengan ba. Maka kalau dijarkan dengan ba ya bukan taukid yang maknawi tadi, isim majrur i'rabnya. Makna taukid juga sama, makna taukid cuma i'rabnya tidak ngikut dengan yang sebelumnya karena sudah dijarkan. Taukid juga maknanya. Kemudian lafaz berikutnya. Sudah paham ini penggunaan taukid dengan nafas dan ain? Sudah paham belum? Ah iya, jadi taukid dengan a, dengan ain dan nafas boleh dijarkan dengan huruf jar. Ja'a Zaidun binafsih boleh. Kalau nafsuhu juga boleh. Ya, paham? Ja'a Zaidun ainuhu dikasih ba juga boleh. Ja'a Zaidun bi'aini boleh. Tapi i'rabnya beda berarti, isi majrur dengan ba, gitu ya. Nah, kemudian lafaz berikutnya yang di sini tidak disebutkan ya, yaitu kila dan kilta. Apa? Tulis kalau belum ini. Belum tahu, kila dan kilta. Kila kaf lam alif, kemudian kilta kaf lam ta dan alif. Ada syaratnya agar kila dan kilta ini datang sebagai taukid, yaitu agar ia sama dengan nafas dan ain syaratnya, disandarkan kepada dhamir yang kembali kepada yang ditaukidi. Ya sesuai, kalau yang ditaukidi mustana, mustana. Ya paham ya. Nah, kila dan kilta ini didatangkan hanya untuk mentaukidi musanna. Paham? Didatangkan untuk apa? Mentaukidi musanna saja. Ya. Yang muzakarnya dengan kila, yang muannasnya dengan apa? Kilta. Contoh ya, ja'a Zaidani, datang dua orang Zaid. Kalau diganti juga boleh, ja'a Zaidun Amrun kilahuma, gitu ya. Kilahuma. Ra'aitu Zaidan wa Amran kilaihima, gitu. Marartu bi Zaidin wa Amrin kilaihima. Ya. Saya ulangi bahasanya, ditaukidi dengan kila dan kilta musanna. Yang muzakarnya dengan apa? Kila, yang muannas dengan kilta. Ya. Dan harus ya. Kila dan kilta ini ketika dia agar dia menjadi taukid itu didahului isim dhahir sebelumnya, ya. Harus didahului isim dhahir bukan dhamir. Contohnya ja'a Zaidani kan isim dhahir nih. Kilahuma. Tapi kalau kilahuma misalnya muhsinun ya, kila bukan taukid ini. Kenapa? Karena tidak didahului oleh isim dhahir yang musanna ya. Kalau didahului oleh isim dhahir musanna baru taukid. Kalau tidak didahului oleh isim dhahir musanna ya bukan. Jadi kilahuma muhsinun. Kilahuma muhsin, kalian berdua bagus. Ya kilanya mubtada. Ya paham enggak? Hah? Sekarang kita lihat. Hadara ar-rajulani kilahuma, telah hadir dua orang laki-laki itu kilahuma kedua-duanya. Coba i'rabnya bagaimana? Hadara fi'lun mad mabni 'alal fath la mahala la minal. Ini sudah mungkin ini kayak sudah mendarah daging ini seperti ini. Ya. Ar-rajulani apa? Fa'il. Kenapa antum hukumi ar-rajulan sebagai fa'il? Datang setelah fi'il yang mabni lil ma'lum. Kalau ya. Kalau fa'il bagaimana hukumnya? Marfu'. Itu kayak gitu. Fa'il marfu' wa 'alamatu raf'ihi al-alif niyabatan li'annahu musanna. Kilahuma apa? Coba rupanya. Taukid. Apa? Taukid lafzi atau maknawi? Maknawi. Ya, taukid lil marfu'. Marfu' mithlu 'alamatu raf'ihi apa? Kilahuma. Al alif niyabah anil anil dhamma li'annahu ya dia ini mulhak dengan musanna bukan musanna karena ada persyaratan dari musanna yang hilang darinya, dia tidak ada mufradnya. Kalau musanna kan harus ada mufradnya ya, az-zaidani mufrad zaidun. Kalau kila mufradnya apa? Kilun, enggak ada. Makanya dia dikatakan mulhak. Mulhak tuh yang dia dalam i'rab disamakan dengan musanna meskipun dia bukan musanna, gitu. Paham? Itu namanya mulhaq. Li'anna mulhaq bil musanna. I'rabnya seperti itu. Jadi, li'annahu mulhaq bil musanna. Wa huwa mudhaf. Dan dia mudhaf. Kemudian huma, dhamir yang setelahnya. Mermutasil mabni ala sukun fi mahali jarrin mudhafun ilaihi. Atau kalau antum memilih haknya saja dhamirnya, berarti dhamirnya hak mabni ala dham fi mahali jarrin. Bagaimana? Bukan. Kulun beda lagi. Kalau masa kulun gila ya beda. Ya, harusnya kilun, enggak ada. Beda. Ya, nanti akan datang kulun ini. Nah, sekarang yang majrunya coba. Ra'aitu ar-rajulaini bagaimana? ki, lanjutkan kilaihima dengan niya ketika apa? Nasab dan jar. Ra'aitu rajulaini kilaihima, ra'aitu fi'lun wa fa'il, ar-rajulaini maf'ulun bi mansub, tanda nasabnya apa? Ya niabatan anil fathah li'anna musanna. Ini harus ngelotok ini. Ya, harus ngelotok. Ya, kayak rambutan Aceh. Ya. Sudah lewat masalahnya, Pak. Ya. Tinggal dimarahin aja kalau ngelotok, Pak. Yang belajarnya nih. Enggak pernah murojaah jangan. Kilaihima taukilil mansub, mansub mitlu alamatun nasbi niabatan ani fathah li'annahu mulhaq bil musan, dan dia mudhaf, istilahnya dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Ya, kalau antum jadikan satu dhamirnya huma, kalau dijadikan haknya saja dhamirnya berarti mabni ala kasrah. Ya. Paham? Sekarang yang majrurnya marartu birrajulaini, lanjutkan. Kilaihima, keduanya. Ya, lebih mantap kan? Dua-duanya benar-benar datang. Yang benar sih, benar. Ya. Itu penggunaan apa? Kila. Kalau untuk muannats perempuan maka digunakan apa? Kilta, ditambahkan ta di situ, kilta. Ja'a ja'a al-hindani apa? Kilta huma. Ra'aitu al-hindaini kiltai hima. Marartu bi al-hindaini kiltai hima. Sama irobnya. Paham? Cuma lafadznya kalau muzakkar kila, muannats apa? Kilta, itu aja. Paham gak ini? Tentang kila. Jadi kila dan kilta itu dia bisa dijadikan untuk apa? Adalah kadang dia datang sebagai apa? Taukid. Syaratnya apa? Agar ia didahului oleh isim yang dhahir. Kemudian agar kila dan kilta ini bergandengan dengan dhamir yang kembali kepada yang ditaukidi atau muakkad sajalah. Ya, kalau ditaukid itu muakkad, kalau taukid ya taukid atau muakkid. Paham? Nah, sekarang lafaz berikutnya kulun. Ya, kulun. Yang semisal dengan kulun itu jami' amah. Ya. Kulun jami' amah. Kalau kulun semuanya, jami' seluruhnya, amah. Apa amah? Seluruhnya atau keumumannya ya. Nah, ada syaratnya juga dalam menggunakan kul dan jami' serta amah sebagai taukid. Sama syaratnya, yaitu agar ia diidhofahkan kepada apa? Dhamir yang kembali kepada yang ditau kidi, dan dhamirnya harus selaras dengan yang ditau kidi. Paham ya? Ya. Ada syarat yang kedua, agar yang ditau kidi dengan kulun dan jami' ya, amah itu jamak. Apa? Jamak. Paham enggak? Bukan mufrad, bukan musanna. Boleh enggak ditaukidi dengan tadi kulun, jami' atau amah, mufrad? Ada rinciannya. Mufrad bisa boleh, bisa tidak kalau mufrad. Kalau musanna tidak bisa jelas. Kalau mufrad bisa tidak. Bisa tidak. Keder ya? Sengaja bikin keder. Jadi kalau yang mufrad bisa ditaukid, mungkin bisa ditaukid dengan kul dan jami' dan amah, bisa tidak mungkin, gitu ya. Ya. Yang jamak dululah. Jadi hukum asalnya kul dan jami' dan amah ini untuk taukid bagi apa? Yang jamak. Contohnya hadaru ad-duyufu kulluhum. Para tamu telah datang semuanya. Tidak tersisa satu pun. Ayo sudah, mulai saja makan-makannya. Iya. Ya. Sudah tersisa lagi sih. Kalau masih ada satu tunggu dulu. Nanti gak kebagian misalnya. Hadaru ad-duyufu kulluhum. Ad-duyuf jamak dari apa? Dhaif, dhaif ya. I'rabnya bagaimana? Hadaru ad-duyufu hadara fi'lun mad mabni 'alal la mahalla minal ad-duyufu fa'il. Cak suen, cepat. Fa'il. Kalau habis fa'il apa urutannya? Marfu. Habis marfu wa 'alamat rafihi ad-dhamma adh-dhahiru 'ala akhirih. Perlu enggak dikasih di annahu jamu taksir? Perlu enggak? Tidak perlu enggak? Tidak perlu. Kenapa? Karena dia tanda i'rabnya di atas tanda asal. Kalau tanda irobnya di atas tanda cabang baru perlu disebutkan. Kenapa sih dia rofanya di atas alif? Kenapa di wawu? Kenapa? Ya, kalau di atas aslinya jangan, tidak perlu, buang waktu. Hah? Ya, bertelet-telet. Ya, paham itu? Hadhara duyufu kulluhum atau jami'uhum atau 'amatuhum. Maka kullum irobnya apa? Taukid ma'nawi. Taukid lil marfu'. Marfu' mithlu 'alamat rafi. Adhamma dhahirun 'ala akhir dan dia mudhaf setelahnya mudhafun ilaih. Dhamir mutasil amni ala sukun fi mahali jarin mudhafun ilaih. Ah. Kemudian yang kedua, boleh juga isim mufrad ditaukidi dengan kul, dengan jami', dengan 'amah, tapi ada syaratnya. Yaitu agar yang mufrad ini memiliki bagian-bagian. Memiliki bagian-bagian per juz-juz. Sulit enggak? Belum ya. Ya. Kalau sudah sulit pesimis, kalau belum berarti optimis, ya. Contoh ya, isim mufrad tapi dia memiliki juz-juz bagian-bagian. Qara'tul Qur'ana kullah. Saya membaca Al-Qur'an semuanya. Atau jami'ahu atau 'amatahu. Al-Qur'an mufrad muannats atau musanna atau jamak mufrad. Berjuz-juz enggak Al-Qur'an itu? Iya, memiliki juz-juz, memiliki bagian-bagian. Maka boleh ditaukid dengan kul. Qara'tul kitaba kullah, saya membaca Al-Qur'an ini semuanya. Seluruhnya. Iya, paham? Nah, sekarang kalau roti berjuz-juz enggak? Ya berjuz-juz bisa enggak dipotong-potong roti? Ya bisa. Ya. Maka boleh dikatakan akal tur raghifa kullah, saya makan roti semuanya. Iya, au jami'ahu boleh, au 'amatahu. Ya. Kalau yang tidak berjuz-juz enggak boleh. Dorobtu Zaidan kullahu, saya pukul Zaid semuanya, bisa enggak tuh? Eh? Bisa aja tah. Masa sih? Bisa dipotong-potong enggak jadi? Semuanya gitu, dimutilasi, aduh kejam. Pokoknya intinya kalau berjuz-juz ya mufradnya ini memiliki bagian-bagian, boleh ditaukid dengan kul dan jami' dan 'amah. Ya. Kalau musanna tidak boleh ya. Seperti akaltu ar-rughifaini. Saya memakan dua roti kullahum. Ya, kullaha misalnya enggak boleh. Ya. Atau amataha enggak boleh. Ah, paham itu? Jadi kul, jami' dan 'amah boleh dijadikan atau dia datang sebagai taukid untuk yang jamak. Boleh enggak untuk yang mufrad? Salah. Boleh untuk mufrad? Salah. Ya, ditafsil. Ya. Kalau mufradnya berjuz-juz, ada bagian-bagiannya boleh. Kalau mufradnya tidak memiliki juz-juz bagian-bagian maka tidak boleh. Ya, sedikit lagi. Kemudian lafaz taukid berikutnya ya. Ajma'. Ini untuk muzakkar. Kalau tadi itu yang sudah lewat tuh harus ada dominnya semua ya. Lafaz-lafaznya sudah nafas harus pergandengan domir, ain, apalagi kila, kilta, kul, jami', terus siapa lagi? Jami', amah, itu harus pergandengan dengan domir. Lafaz berikutnya dari lafaz taukid itu tidak bergandengan dengan domir, tapi dia ma'rifah juga. Yaitu ajma', itu untuk muzakkar. Kalau jam'a untuk mu'annas, ajma'un muzakkar, juma' mu'annas. Ada ajma', ada jam'a, ada ajma'un, ada juma'. Ya, ini hal ini hafal aja kok. Enggak nyampe 100. Kalau cuma 10, enggak sampai 5 menit sudah hafal. Kadang aduh, macam-macam ya. Kalau dihafal mah sudah. Ajma', ajma'u untuk muzakkar, jam'a'u. Jam'a'u untuk muannats, ajma'un muzakkar, juma' muannats. Ya, ini lafaz-lafaz ini yang 4 ini tidak disandarkan kepada dhamir. Ajma'u, jam'a, ajma'un, juma'. Jadi boleh kita mentaukidi dengan ajma', jam'a, ajma'un, juma'. Isim-isim yang bisa ditaukidi dengan kul. Jadi apa yang bisa ditaukidi dengan kul? Ya bisa ditaukidi dengan ajma', gitu ya. Cuma kalau muzakkar ajma', kalau mu'anat jam'a, atau ajma'un, atau juma'. Ya. Ya, boleh ya. Jadi bisa dipakai nih lafaz-lafaz ajma', jam'a, ajma', juma'. Seperti pemakaiannya apa? ikul. Hanya saja seringnya nih, seringnya ya, datang ya ajma itu setelah kul, setelah kul. Ya. Contohnya ya dalam Al-Qur'an, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Seringnya lafaz-lafaz ini datang setelah kul. Berarti taukidnya ada dua ya. Contoh ya, ja'al jaisu, datang tentara itu, kulluhu. Ini kan kullu sudah taukid kan? Dikasih ajma'. Ya, datangnya seringnya setelah kullu. Ya tanpa kullu juga boleh, ja'al jaisu ajma' boleh. Tapi seringnya datangnya setelah kullu. Iya. Ja'al jaisu kullu ajma', tentara itu datang seluruhnya semuanya. Biar orang yakin bahwa saya tidak ada yang tertinggal di sana. I'rabnya bagaimana? Ya i'rabnya taukidnya ada dua. Ja'a fi'lun mad, al jaisu fa'il, kullu maf'u, apa taukid yang pertama ajma', taukid yang kedua. Gitu saja. Adapun kalau jam'a itu untuk yang mu'annatsnya. Ja'atil qabilah, satu kabilah itu seluruhnya. Ya, ja'at al-qabila tukulwa jam'a'u, pakai jam'a'u. Paham? Hah? Kenapa jam'a? Mu'annas. Kulluha jam'a'u. Paham? Iya. Ja'at duyuf, ja'atil duyuf kulluhum ajma'un. Ja'atil fatayatu kulluhunna jum'a. Jadi kalau ajma' sama dengan apa? Jum'a'un untuk mudhakar ya. Kalau jam'a sama dengan apa? Jum'a'. Tapi empat lafaz ini seringnya datang setelah apa? Kul seringnya. Boleh enggak tanpa kul? Boleh. Paham ini? Ja'al jaisu kulluhu ajma'u. Ja'atil qabilatu kulluha jam'a'u. Ja'at ad-duyufu kulluhum ajma'un. Ja'at al-fatayatu kulluhunna jum'a'. Hafal enggak kira-kira? Coba empat. Siapa yang hafal? Ajma'u jam'a'u. Ini mu'anasnya. Kemudian ajma'un jum'a'. Jadi ajma' apa? Ajma' itu untuk mudhakar. Mu'anas apa? Jama'ah, ajma'un untuk mudzakarnya mana siapa? Jum'ah, itu. Seringnya datang setelah lafaz kul. Berarti taukidnya ada berapa? Ada dua. Ya. Sama-sama dua-duanya taukid maknawi, ya. Ya. I'rabnya bisa kan insyaallah ya. Dan kadang dia datang sendirian dan tidak datang setelah kul. Boleh. Hadarul jaisu ajma'u. Ja'at al-qabilatu jam'a'u. Ja'ati dhuyuf ajma'u. Apa coba buktinya dalam Al-Qur'an? Qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Tuh. La'ughwiyannahum ajma'in. Ajma'in ini taukid untuk apa? Taukid bagi yang mana? Demi Allah, kata iblis, demi kemuliaanmu ya Allah, saya akan menyesatkan manusia ajma'in seluruhnya. Ajma'in ini taukid dari apa? La'ughwiyannahum ajma'in. Taukid dari dhamir hum. Lihat. La'ughwiyannahum ajma'in. La ughwiyannahum, ughwiyanna, ya itu fi'il dan fa'il. Aghwa yughwi, kalau saya apa? Ughwi. Dikasih nun taukid ughwiyanna, hum maf'ulnya. Ajma'in taukid dari hum. Hum di sini kan mansub kan, sebagai apa maf'ulnya? Ughwiya. Ajma'in dia taukid dari hum, yang mansub maka dia ikut mansub. Tanda nasabnya apa? Ajma'in, ya. Ya, faham. Karena dia jama' apa? Mudzakkari salim. Ya. Paham kan nih? Wa inna jahannama la maw'iduhum. Al-Hijr, apa enggak Al-Hijr? Atau baru ana hafalannya? Atau enggak pernah menghafal? Surat Al-Hijr. Yang enggak pernah menghafal ya? Yang kedua ini enggak pernah menghafal kenapa? Al-Hijr ayat 43. Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Ajma'in taukid dari apa? Hum. Dan hum itu i'rabnya apa? La maw'iduhum. Majrur dengan mudhaf. Berarti dia mudhafun ilaih kan? Sesungguhnya jahannam itu menjadi ancaman bagi mereka semuanya yang mengikuti jalan kamu, hai syaitan, iblis. Ah, itu. Ajma'in datang tanpa kullu sebelumnya. Pokoknya kalau antum dapat lafaz ini ya dia taukid gitu ya. Ajma'in majrur karena ditaukid bagi hum kan, humnya majrur kenapa? Mudhaf ilaih, mau'idnya kan mudhaf ya kan. Inna apa di sini? Harfu taukid wa nasbin kan, jahannama isimnya inna, lamnya disebut dengan lam muzahlaqah. Belum nanti ya. Mau'idu khabarnya inna marfu kan, khabarnya inna marfu kan, sudah lewat kan ya, inna zaidan qa'imun marfu dan dia mudhaf, humnya mudhaf ilaih. Pada mahalnya jar, ajma'in sebagai taukid dari hum yang majrur ikut maj. Tanda jarnya apa? Ya. Ya. Dalam hadis sebutkan ya. Riwayat Bukhari, wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Kalau imam salat dalam keadaan duduk, maka hendaknya kalian wahai para makmum salat dalam keadaan duduk seluruhnya. Di sini mana syahidnya? Idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Mana di sini syahidnya? Ajma'un. Taukid bagi apa? Ajma'un marfu mansub atau majrur ajma'un? Ada babunya. Ajma'un marfu. Berarti taukid dia apa coba? Idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Jika imam salat dalam keadaan duduk, maka hendaknya kalian salat dalam keadaan duduk seluruhnya. Taukid dari apa ajma'un? Wow, masyaallah. Pada sallu itu kan fa'ilnya sallu kan? Marfu, maka ajma'un sebagai fa'ilnya, sebagai taukidnya ikut marfu. Hendaknya kalian semuanya salat dalam keadaan duduk. Itulah yang hendak saya sampaikan rinciannya. Adapun taukid lafzi insyaallah mudah ya. Taukid lafzi mudah kan? Kalau dikatakan hadara Zaidun, i'rabnya bagaimana? Hadara Zaidun hadara fi'lun madh mabni 'ala al-fath. Kemudian hadir yang kedua apa? Taukid lafzi saja sudah seperti itu. Zaidunnya fa'il. Paham? Cukup? Atau lanjut? Kalau lanjut ya siap. Baru setengah jam. Tatbikot. Tinggal latihan. Lanjut aja ya sebentar. Kita sebutkan latihan-latihan. Biar pertemuan berikutnya kita masuk ke pembahasan yang baru. Cepat selesai. Coba antum cari mana taukidnya. I'rabnya bagaimana ya? Wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu, hanya kepada Allah seluruh urusan dikembalikan. Wa ilaihi yurja'ul amru kullu. Taukid dari apa? Ilaihi yurja'ul amru kulluhu. Amru. Amru marfu, maka kulluhu taukidnya ikut marfu. Lihat pada kullu ada dhamir yang kembali kepada al-amru kan? Ha, kembali ke al-amr. Al-amr mufrad atau jamak? Mufrad, cuma dia berjuz-juz. Urusan-urusan kan banyak, ya. Sekarang al-amrunya marfu kenapa? Ilahi yurja'ul amru kulluhu. Kalau yarji'u kembali, kalau di yurja'u mana ya, apa? Dikembalikan. Berarti bentukan fi'ilnya bentukan apa? Mabni lil majhul atau mughayyarus sighah. Maka al-amru sebagai apa i'rabnya? Naibul fa'il. Jangan ya bingung ya. Yurji'u. Sudah lewat kan? Hah? Ya'kulu jadi apa? Yu'kalu. Yashrabu jadi yashrabu. Kemudian innal amra kullahu lillah. Innal amra kullahu lillah. Mana taukidnya? Kullahu. Kullahu di sini mansub. Tandanya apa? Fathah. Kenapa mansub dia? Innal amra kullahu lillah. Karena dia sebagai taukid bagi yang mansub itu al-amra. Ya, al-amra masuk kenapa? Innal amra kullahu lillah. Kemasukan inna. Jangan lupa. Jadi al-amra itu isimnya inna. Khabarnya mana? Khabarnya inna. Innal amra kullahu lillah. Sesungguhnya urusan seluruhnya milik Allah. Mana khabarnya innanya coba? Innal amra kullahu lillah. Sesungguhnya semua urusan, sesungguhnya urusan seluruhnya milik Allah. Mana khabarnya? Innal amra kullahu lillah. Lillah jar majrur bentuknya sibu jumlah. Jangan lupa maning. Sudah lewat ini pembahasannya khobar ini. Khobar inna tuh ya seperti khobar juga. Kadang bentuknya mufrad, kadang bentuknya jumlah ismiyah, kadang fi'liyah, kadang jar majrur, kadang apa? Dhorof. Jangan lupa. Ya, biar enggak lupa bagaimana? Ya, banyak murojaah, diulang-ulang. Dibahas, ditanyakan kalau enggak paham, iya. Wa tu'minuna bil kitabi kullihi. Mana taukidnya? Wa tu'minuna bil kitabi kullihi. Kulli jelas. Taukid bagi apa? Wa tu'minuna bil kitabi kullihi. Al-kitabi. Al-kitabi majrur, maka kullihi sebagai taukidnya ikut maj. Kalau al-kitabi majrur kenapa? Ambilnya apa? Huruf jar itu ba. Jangan bi ya, ba kalau satu huruf, satu kalimat yang tersusun dari satu huruf saja disebut dengan apa? Namanya. Bukan bacaannya. Bisa insya Allah ya. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Mana tauhidnya? Kullaha. Ya. Bergandengan di sini kul dengan ha. Kembalinya ke mana ha di situ? Al asma. Asma itu mu'annas. Kenapa? Jamak taksir dihukumi mu'annas. Ismun jamaknya apa? Asma. Wa'allama Adama al asma'a kullaha. Allah mengajari kepada Adam semua nama-nama. Nama-nama seluruhnya. Wa'tuni bi ahlikum ajma'ina. Ajma'in. Taukid bagi apa? Wa'tuni bi ahlikum ajma'ina. Wa'tuni bi ahlikum ajma'ina. Kurang pelan lagi. Wa'tuni bi ahlikum ajma'ina. Ahli apa kumnya? Ya kumnya. Datangkanlah keluarga kalian semuanya. Kalian semuanya keluarga. Kalian semuanya atau keluarga kalian semua? Keluarga kalian semuanya. Tauhid bagi apa? Bagi apa? Ini kan keluarga kalian semuanya. Kalian semua itu keluarga kalian semuanya. Ayo. Ini antum harus tahu nih, harus cerdik ini. Bi ahlikum ajma'in itu, ajma'in itu sif apa? Taukid dari ahl atau kumnya. Datangkanlah keluarga kalian semuanya. Kalau taukid dari kum berarti datangkanlah kalian semuanya. Kalian semuanya. Keluarganya berarti taukid bagi apa? Ahl. Bukan kumnya. Datangkanlah keluarga kalian semuanya. Keluarga kalian kabe keluarganya. Bukan kalian. Datangkanlah keluarga kalian semuanya. Kaliannya apa? Kalian semuanya keluarga kalian. Keluarga kalian. Ya keluarganya kan. Ya berarti dia tauki dari apa? Ahl. Masih ada lagi nih ya. Wajawafakubakibu fihahum walghawun. Wajunudu iblis ajma'un. Apa? Ajma'un, taukid bagi apa? Iblisa mansub. Wajunud, majrur ya. Wajunudu iblisa ajma'un. Junud, ya. Nah ini, mana taukidnya ya? Dalam sebuah hadis disebutkan, ajaban li amril mu'min. Sungguh ajaib urusannya seorang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya urusan dia semuanya baik. Kalau ditimpa musibah dia sabar. Kebaikan baginya. Dapat kenikmatan. Biar bersyukur kebaikan baginya. Mana di sini taukidnya? Inna amrahu kullahu khair. Kullahu. Taukid bagi? Amrahu. InsyaAllah mudah kan? InsyaAllah bisa ya. Dianggap bisa ini. Iya, dianggap bisa. Cukup ya. Ya, sampai di sini kita cukupkan. Ya, silakan dipelajari, diulang-ulang kalau ada yang belum paham, kurang jelas. Pertemuan berikutnya silakan ditanyakan. Ya, subhanallahi wa bihamdika, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.